imut banget anjir. Nungguin ya. Sayang tolong jangan marah-marah. Tolong pembuatku percaya. Serius dan kita sedang. Semungkin aku berubah. Sayang tolong tetap percaya. Cinta ini sampai kemana. Serius. Performance by DJ Opus Presents.